Oh, però mentre aullulan sastra kantinuara alon panjang ing awus menihipun dados purwatara Purwahartos nipun wiwitan Tara hartos napa tempatan Salabeti Gigili walungan Yamuna Dina batu anu ngampar tempat tapakur Naraden Dipati Karana Dimana yak karara petrang makasih kanu sanes intang tiye tempat ujanten ubar Kasumpingan ingkang ibu tegesna Dewi Kunti Nalibrata Sumpingna dina mangsa tengah wengi janari letik Sumpingna sacara rerencepan Sangkan lolos dina mata-mata panarungtika Dina mangsa tiye siang dinten kagenep las Tantos aya di tengah-tengah perang Bratayuna perang dulur turunan Barata antawis pihak Korawa sareng pihak Pandhawa anu diantos-antos lintang ti Raden Dipati Karna sareng Raden Dipati Arjuna tekirang prajurit anu mati tentara anu perlaya Senopati Agung anu gugur di medan tempur patumpang tindih namayit aslengkrah napakarang perang di medan danalaga bugang gajah bugang kuda patulaya getih garing anu katiuh ku angin bau hangru anu matak mahabu Dewi Kunti Nalibrata Rengating penggalih utaya papadana margi antawis Raden Karna sareng Raden Dipati Arjuna dua putra Tina kandunganana Raden Dipati Karna kaget utaya papadana tungkul hamari budak nyembah mari mangsa dahatri kaningali pamor ingkang Ire sata mangi gran sata hayam grananya tanah heulang boten kumawanti mayunan sasaura ngrakacak batin Dewi Kunti Nalibrata ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat kedah kumaha cara ngumpulan sangkan karena sareng Arjuna kejatan dina perang Bratayuna margi yakin yaitu antawis raka sareng Rayi